mereka adalah pewaris surga, manusia yang disayangi Allah. Alangkah indah bila hati mengenal tanda-tanda ada tujuh di hidupnya. Yang pertama, orang yang beriman kepada Allah, iman di hati, mulut dan langkahnya. Yang kedua, orang yang menjauh dari segala perkara-perkara yang tiada guna. Yang ketiga, orang yang menunaikan zakatnya. Yang keempat, menjaga kemaluannya. Yang kelima, orang yang memelihara amanah. Yang keenam, orang penuhi janjinya. Yang ketujuh, orang-orang yang selalu menjaga waktu dan khusyuk setiap solatnya. Dan mereka adalah orang yang kembali mereka. Mereka adalah pewaris surga, manusia yang disayangi Allah. Alangkah indah bila hati mengenal tanda-tanda ada tujuh di hidupnya. Yang pertama, orang yang beriman kepada Allah, iman di hati, mulut dan langkahnya. Yang kedua, orang yang menjauh dari segala perkara-perkara yang tiada guna. Yang ketiga, orang yang menunaikan zakatnya. Yang keempat, menjaga kemaluannya. Yang kelima, orang yang memelihara amanah. Yang keenam, orang penuhi janjinya. Yang ketujuh, orang-orang yang selalu menjaga waktu dan khusyuk setiap sholat.